dari ataupun syahidnya dari ucapan orang Arab ataupun dalam ataupun dari ayat Al-Quran sudah didatangkan. Adapun contoh lakinna dalam ucapan penyair adalah ini saya tambahkan dulu, wa ma qassarat bi fittasami, wa ma qassarat bi fittasami khu'ulatun khu'ulatun walakinna ammi الطيب الأصلي ولكن عمي الطيب الأصلي والخال أي ولكن عمي التي ولكن عمي الطيب ولكن عمي الطيب الأصل والخال والخال ولا خالة والخال وما قصرت بي في التسامي خؤولة خؤولة دري خالة disamakan dengan wazan umumah am umumah wa maqassarat bi fi at-tasami khu'ulatun ya bibi mereka maqassarat bi fi at-tasami tidaklah ya mengurangi fi at-tasami kemuliaan saya atau berkurang-kurang dalam memuliakan saya walakinna ammi hanyalah paman saya adalah at-tayyibul asli, orang yang keturunannya bagus. Wal khal, demikian pula khal. Wal khalu kadzalik boleh. Atau wal khala, di atas kepada ammi. Walakinna ammi at-tayyibu al-asli wala wal khalu wala wal khala. Kalau wal khalu mubtada, khabari mahdhuf kadzalik, kalau wal khala di atas kepada ammi. Ada pun contoh anak ini dalam ayat annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh ya. Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh ya, kemudian selanjutnya wa khufifat inna faqallal amalu wal tazamul lama idha matuhmalu tulangi dari Hammam wa khufifat inna faqala al-amal wa talzamu al-lam idha ma tuhmalu a'rid bi rabb wa khuffifat fa'il madhi mughayyir sighah mabriyun al-fathi ittisali bi damir raf'in mutaharrik atta fa'il mudhari mughayyir sighah mabriyun al-sukun ha khuffifa al-fath Al-Fatih, ya Atta Atta, tahu tak nih terus, ayana naibu fa'iluh inna, ya, inna Qusida rafzu naib fa'il warfu faqallal amalu faqallal amalu fa'al atifah qalla fi'il madhi mabriyun al-Fatih fi'ilun madhi mabriyun al-Fatih, ya terus al-amal fa'il qalla ya وتلزموا وتلزموا في المضارع مرفوع بالضم ضم ظهر على آخره اللام فاعل إذا ظرف لما استقبل من الزمان وفيه معنى فيه معنى شرط معنى الشرط ما تهمل ما موصولة ما زائدة سرينيا غلص الله إذا زائدة لتوكيد رس تهمل تهمل في المضارع مغير صيغة ونائب فاعله ونائب فاعله ومن المسافر تقديره هي يعود إلى إن إن إن يا الجملة الفعلية في محل جر أبي أضافتي إذا إليها مضاف إلى أين جواب الشرط إذا jawab syarat di mana iza wa khufifat inna faqala al-amalu wa talzamu al-lamu iza ma tuhmalu jawab syarat di mana mahdhuf takdirnya apa talzamu al-lam dibuang karena sudah bisa difahami dari yang sebelumnya apa maknanya wa khufifat inna faqala al-amalu wa talzamu al-lamu iza ma tuhmalu ya ketika inna